الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عما بعد إخواني في الدين وأخواتي بالله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pertama-tama kita menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yang sudah sepantasnya untuk kita syukuri dan kita gunakan di dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kembali di siang hari ini kita akan membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah rahimallahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membaca adab yang keenam bagi al-alim, bagi orang yang berilmu, bagi guru dalam pelajaran, yaitu untuk tidak mengangkat suara melebihi kebutuhan. Untuk tidak mengangkat suara melebihi kebutuhan. Jadi disampaikan pelajaran dengan suara yang bisa didengar oleh para hadirin, para hadirin yang ada, dan tidak mengharuskan untuk mengeraskan suara sampai keluar dari majelis. Kenapa? Suara yang keras yang keluar sampai keluar majelis, sampai orang yang di luar, dua orang yang jauh yang tidak ikut bermajelis, ini dikhawatirkan mengganggu orang-orang yang sibuk dengan aktivitasnya yang selain menuntut ilmu. Dan mungkin dikhawatirkan juga kalau ada orang-orang yang sakit, khawatir mengganggu mereka. Dan telah kita sebutkan beberapa fatwa ulama bahwa di antara ulama itu ada yang melarang menggunakan pengeras suara atas dalam taklim-taklim, termasuk baca Al-Quran atau berzikir. Ada yang mengingatkan supaya tidak memakai pengeras suara atas karena dikhawatirkan bisa mengganggu masyarakat sekitar yang punya aktivitas yang lain, atau mungkin dalam kondisi-kondisi sakit. Ya, ini diantara yang telah kita sebutkan kemarin. Berikutnya kita masuk pada An-Nausabi'. Berkata rahimahullah, An-Nausabi', jenis yang ketujuh, pelajarannya ketujuh. Ayyasuna majlisahu anil laghat, fa inna laghati تهت اللغط وأن غط الأصوات واختلاف جهات البحث يصون مجلسه عن اللغط. Menjaga majelisnya dari lagot. Lagot adalah pembicaraan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, pembicaraan yang sia-sia. Fa'inna lagot tahta lagot, maka sesungguhnya al-laghat, suatu yang sia-sia, itu dibawa ke sia-siaan, akhirnya sia-sia, tidak ada gunanya. Pembicaraan, perbuatan yang sia-sia itu dibawa ke sia-siaan. Ya. Dan banyak orang-orang yang dianggap sebagai ulama, mereka mengajarkan di majelisnya ajaran-ajaran yang tidak benar, suatu yang sia-sia, mengajarkan kesesatan, mengajarkan kebid'ahan, suatu yang tidak ada tuntunannya. Itu adalah perkara yang sia-sia dan membahayakan umat. Kemudian kata beliau, wa'anna ruf'il aswat, menjaga di majelisnya dari mengangkat suara, meninggikan suara. Meninggikan suara melebihi kebutuhan. Wakhtilafi jihadil bahthi, menjaga majelis dari macam-macam sisi-sisi pembahasan. Menjaga majelis dari pembahasan yang bermacam-macam, tidak pada satu pembahasan yang berurut. Qala Ar-Rabi, berkata Ar-Rabi, Rabi bin Sulaiman rahimahullah, kana Syafi'i idza nadhara insanun fi mas'alatin fa'ada ila ghairiha yaqulu nufrahu min hadhihi al-mas'alah thumma nasiru ila ma turid. Kata Ar-Rabi, adalah Asy-Syafi'i, adalah guruku Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, idza nadharahu insanun fi mas'alatin, apabila ada seorang yang mengajak berdiskusi, tukar pendapat, mengajak untuk berdebat dalam satu masalah, fa'ada ila ghairiha, lalu dia melampaui permasalahan yang lain, masuk pada permasalahan yang lain, berpaling kepada permasalahan yang lain, tidak pada pembahasan. Yaqul Asy-Syafi'i, berkata, nufrahu min hadhihi al-mas'alah, kita luangkan, kita kosongkan, kita kosongkan atau kita luangkan untuk atau dari permasalahan ini. Kita kosongkan dari permasalahan ini. Tsumma nasiru ila ma turid. Kemudian kita kembali kepada yang kamu inginkan. Ya. Kita tinggalkan permasalahan yang bukan pokok pembahasan, bukan inti pembahasan. Kita kembali kepada pembahasan. Ya. Jadi pembahasan yang disampaikan oleh guru, oleh orang yang alim, itu sesungguhnya apa? Pembahasan yang urut. Bukan pindah-pindah pembahasan sebelum satu pembahasan itu selesai. Ya. Sebab apa? Permasalahan yang terlalu banyak yang disampaikan itu khawatir bisa membingungkan para hadirin, menjadikan para hadirin tidak kokoh dalam pemahaman. Itu indahnya apa? Cuma fokus pada pembahasan yang ada. Seandainya ada penjelasan-penjelasan, maka penjelasan adalah penjelasan untuk penjelasan yang bisa membantu dalam memahami pembahasan yang ada. Ya. Bukan dalam rangka membuat pembahasan yang lain. Ya. Yataloqafu fi daf'i dzalika min mabadihi qabla intisharihi. fasawaran nufusi yudzakkiru al-hadirin bima jaa fi karahiyatil al-mumarat nafsiya ma ba'da dhuhuril haqq fayatalaqqaf fi daf'i dhalik, dan berlaku lemah lembut dalam menolak hal itu, dalam mengingatkan hal itu. Min mabadihi qabla intisyarihi, dari isi hatinya sebelum disebarkan, sebelum dicurahkan. Wasawaranil an-nufus, dan dari luapan-luapan, letupan-letupan, letupan jiwa. Ya. Jadi ditolak dengan cara yang baik ketika ada orang yang menyampaikan pembahasan yang lain, pembahasan yang tidak masuk dalam materi. Wa yudzakkiru al-hadirin bima jaa fi karahiyatil mumarat, dan mengingatkan para hadirin dengan apa yang telah datang dalam hadis tentang tidak disukainya, tentang dibencinya al-mumarat, berdebat, berbantah-bantahan. Ini telah datang beberapa hadis, di antaranya apa? Al-mira'u fil Qur'an kufrun, berdebat dalam Al-Qur'an, memperdebatkan Al-Qur'an itu adalah kekufuran misalkan. Hadis ini menunjukkan dibencinya perdebatan dalam agama. Nafsiyama ba'da zuhuril haqq, terlebih lagi apalagi setelah nampak kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu sudah jelas, tidak perlu lagi ada perdebatan, tidak pantas ada perdebatan, karena kebenaran sudah jelas, tidak ada diskusi lagi kalau kebenaran sudah jelas. Wa anna al-maqsud al-ijtima' wa dhuhurul haqq, dan sesungguhnya maksud, tujuan dari berkumpul diskusi adalah menampakkan kebenaran, memenangkan kebenaran. Wa sufail qulubi, dalam rangka membersihkan, menjernihkan, mensucikan hati-hati. Wa talabil faidah, dalam rangka mencari faidah. Jadi seorang bermajelis itu dalam rangka menampakkan kebenaran, mensucikan hati. Diharapkan hati seorang itu menjadi suci, menjadi baik. Diharapkan dia mendapatkan faidah. Itu tujuan berkumpul, bermajelis ilmu, berdiskusi, belajar bersama. Wa annahu la yaliqu bi ahli al-'ilm ta'atil munafasah wa shahna, karena sebab adawat wal baghdha, bal yajibu an yakuna al-ijtima' wal maqsudu khalisan lillahi ta'ala yusmira al-fa'idata fi dunya was-sa'adata fil akhirah. Ya, kata beliau rahimahullah, dan sesungguhnya tidak pantas, tidak layak, tidak sesuai bagi ahlul ilm, bagi orang yang sudah berilmu, ta'atil munafasah, sibuk dengan perlombaan persaingan, sibuk dengan bersaing, tidak pantas melakukan persaingan, persaingan antara satu dengan yang lain. Ini tidak pantas. Masyahna, tidak pantas ada permusuhan, pertengkaran, pertikaian. Ini tidak layak. Sama penuntut ilmu, sesama orang yang berilmu, kok ada pertikaian, bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Di anna sababul adawah wal baghdha, sebab itu bisa menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian. Wal yajibu an yakuna al-ijtima', bahkan wajib, sudah seharusnya pertemuan itu bal maksudu khalisan lillah, pertemuan dan maksudnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bermajelis ilmu, berkumpul berdiskusi, seharusnya apa? Tujuannya adalah murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lijusmira al-fa'idata fid dunya, agar itu pertemuan itu membuahkan hasil, yaitu berupa fa'idah di dunia. Wa sa'adata fil akhirah, bisa membuahkan as-sa'adah, kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi di situ ditulis apa? Di yumanisa atau apa? Di situ. Tapi kita dengar dari daras Asy-Syaikh Fu'ad Al-Amri, beliau dalam pelajaran menyebutkan membaca di yusmiron, yusmiron fa'idata. Yusmiron fa'idata fit dunia wa sa'adata fil akhirah. Berikutnya wa yatadhakkaru qawlahu yuhaqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, dan dia mengingatkan tentang firman Allah Ta'ala yuhaqqal haqqo, agar jelas nyata kebenaran, terwujud kebenaran, wayubatilal batila, dan akan sirna kebatilan, walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang yang jahat suka berbuat dosa itu membencinya, tidak suka. Ya. Yuhaqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Diadakan pertemuan majelis ilmu untuk menampakkan kebenaran, mewujudkan kebenaran, menjelaskan kebenaran, dan menghancurkan, memusnahkan kebatilan. Fa inna dhalika mubhimun anna al-iradata ibtilal haqqi aw tahqiqil batili sifatu ijramin falyuhdar minhu. Fa inna dhalika mubhimun, maka sehingga hal itu memberikan pemahaman, dapat diambil, bisa dipahami bahwa anna iradata ibtalil haqqi, bahwa keinginan, kehendak untuk membatalkan, untuk menghancurkan kebenaran, au tahqiqil batil, atau tujuan, keinginan untuk mewujudkan kebatilan adalah sifat ijram, adalah sifat atau perbuatan jahat, adalah perbuatan jahat. Falyuhdar minhu, yang patut dan hendaknya untuk senantiasa berhati-hati darinya. Ya. Jadi dari ayat tersebut sudah bisa dipahami bahwa keinginan, tujuan seseorang ketika berkumpul adalah untuk ibtalul haq, untuk membatalkan kebenaran, untuk menghancurkan kebenaran, atau ingin mewujudkan kebatilan, itu adalah sifat, adalah bentuk perbuatan ijram, kejahatan. Itu adalah kejahatan yang pantas untuk seorang itu berhati-hati darinya. Dihadirin jamaah rahimakumullah, demikian an-nawsabi, adab yang ketujuh, yaitu apa? hendaknya menjaga di dalam majelis dari perkataan, ucapan-ucapan, penyampaian-penyampaian yang tidak berguna, apalagi ucapan-ucapan yang batin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di sepanjang siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau banyak kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.